إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah mempertemukan kita kembali di majlis yang di dalamnya kita membaca sebahagian daripada hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guna untuk kita jadikan hadis-hadis itu sebagai tuntunan dan bimbingan ke jalan yang diridhoi dan cintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW diutus kecuali untuk mengajarkan kepada manusia hal yang dibutuhkan oleh manusia itu untuk melakukan perjalanan kepada Rabbnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama hadis-hadis sahih Muslim pada malam ini memasuki babu nadbi man halafa yaminan fara'a ghairaha khairan minha an ya'ti alladhi huwa khair wa yukaffira an yaminih. Bab disunnatkannya untuk orang-orang yang telah mengucapkan sumpah kemudian dia melihat bahwa selain daripada sumpahnya itu lebih baik daripada sumpahnya itu, hendaklah dia melakukan hal yang lebih baik itu, lalu dia membayar kafarat untuk sumpahnya. Berkata Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah, haddathana Khalaf ibn Hisham wa Qutaybah ibn Sa'id wa Yahya ibn Habib ibn Habib Al-Harifi wal lafdhu li Khalaf, dan lafaznya lafaz guru Imam Muslim yang bernama Khalaf ibn Hisham. Qalu haddathana Hammad ibn Zaid an Ghailan ibn Jarir an Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa ardahu. Berarti hadis berasal dari sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari. Qal, berkata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi rahtin minal ash'ariyyin. Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rahat, dengan sejumlah beberapa orang, sekelompok orang dari kaum Ash'ariyin, Dan kaum Asy'ariyin adalah kaum Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Abu Musa Al-Asy'ari berasal dari Yaman. Abu Musa Al-Asy'ari berasal dari Yaman. Dan kaum Asy'ari adalah kaum penghuni Yaman dahulu kala. Wallahu alam, yang sekarang kita tidak tahu. Saya datang kepada Nabi SAW, kata Abu Musa, bersama beberapa orang Asy'ariyin, beberapa orang dari suku saya. Nastahmiluh, kita minta kepada Nabi SAW agar kita dibawa. Dibawa, dibawa dengan kendaraan yang akan membawa. Faqal, maka berkata Nabi Muhammad SAW, wallahi la ahmilukum wa ma'indi ma ahmilukum alaih. Kata Nabi SAW, demi Allah, Nabi bersumpah, demi Allah, aku tidak akan membawa kalian, dan tidak ada di sisiku sesuatu yang dengannya aku bisa membawa kalian. Maksud membawa di sini adalah membawa ikut untuk pergi berperang. Membawa untuk apa? Pergi berperang. Karena Abu Musa Al-Asy'ari bersama beberapa orang dari kaum Asy'ariyin tidak memiliki kendaraan untuk ikut pergi berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka datang kepada Nabi agar mereka dibawa. Dibawa maksudnya diberikan kepada mereka unta agar mereka bisa ikut berperang bersama Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi mengatakan sebuah kalimat yang di luar prediksi Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi bahkan bersumpah untuk tidak membawa mereka. Wallahi la ahmilukum, demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Wa ma indi ma ahmilukum alaih, aku tidak punya sesuatu yang dengannya aku bisa membawa kalian. Maksudnya tak ada lagi unta yang free, tak ada lagi unta yang kosong yang bisa diberikan kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan kaumnya untuk bisa berangkat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, berkata Abu Musa Al-Asy'ari, falabithna ma syaa Allah, maka kami pun beberapa waktu yang diinginkan Allah tabaraka wa taala, melalui beberapa hari, beberapa waktu yang diinginkan Allah subhanahu wa taala, artinya berlalu beberapa hari. Thumma utiya bi'ibil, kemudian Nabi Muhammad SAW dibawakan kepada beliau unta-unta. Fa'amara lana bithalafi dhawdin ghurridhura. Ketika datang kepada beliau, infak kaum muslimin beberapa ekor unta, beliau pun memerintahkan untuk kami 3 ekor unta yang bahagian punduknya ghur, berwarna putih. Falamman talaqna qulna au qala ba'duna li ba'd, tatkala kita meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat, maka sebahagian daripada kami berbicara kepada sebagian yang lainnya, la yubarikullahu lana, mungkin Allah tidak akan memberikan berkah kepada kita dalam perjalanan kita ini. Ataina Rasulullah SAW, kami kita datang kepada Rasulullah SAW, nastahmilu, minta dibawa, minta diadakan untuk kita kendaraan unta. Fahalafa an la yahmilana, ketika itu Nabi bersumpah tidak akan membawa, tidak akan membawa kita. Summa hamalana, namun kenyataannya sekarang beliau membawa kita. Mungkin ini tidak ada berkahnya untuk kita. Fa'atauhu fa'akhbaruhu, maka mereka datang kepada Nabi SAW dan memberitahu kepada Nabi SAW pembicaraan mereka tersebut. Faqal, maka berkata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ana hamaltukum, bukan aku yang telah membawa kalian, walakin Allah hamalakum, akan tapi yang membawa kalian adalah Allah. Wa inni wallahi, dan sesungguhnya aku demi Allah, insyaallah la ahlifu ala yaminin, tidak pernah aku itu bersumpah atas sebuah sumpah, tidak pernah aku mengucapkan suatu sumpah, thumma ara khairan minha, kemudian saya melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada itu, illa kafartu an yamini, melainkan aku akan melakukan kafarat, membayar denda kafarat untuk sumpahku, wa ataitu alladhi huwa khair, lalu aku kerjakan, aku datangi sesuatu yang lebih baik itu. Ini dia hadisnya, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, hadis yang di dalamnya kita bisa melihat apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kalau kita bersumpah dan sumpah itu ternyata bukan yang terbaik. Ada yang lebih baik daripada itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis mengatakan, demi Allah aku tidak akan pernah bersumpah insyaallah dengan sumpah apapun, lalu aku melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpah ini, maka aku akan melakukan yang baik itu dan aku akan bayar kafarat daripada sumpah. Apa itu kafarat sumpah? Hah? Memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan mereka pakaian, atau berpuasa 3 hari, atau tinggal yang terakhir, atau memerdekakan budak. Ini kafarat yamin. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita kembali kepada materi-materi sumpah kita, hendaklah kita bersumpah pertama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita bersumpah untuk sesuatu yang bersifat besar. Untuk sesuatu yang bersifat mulia. Jangan biasakan diri kita bersumpah untuk sesuatu yang remeh. Dan bersumpah harus jujur. Maka jangan bersumpah kecuali untuk perkara-perkara yang mulia. Jauhkan kebiasaan kita bersumpah untuk hal yang sifatnya tidak penting. Dan kalau itu terjadi, biasanya dalam lisan orang Arab, laghul yamin, sumpah lagha, sumpah yang lagha. Sehingga dia bersumpah untuk hal-hal yang tidak sangat penting. Maka hendaklah seorang mukmin berhati-hati dengan sumpahnya. Dan kita sudah sampaikan ini pada kesempatan yang lalu, bahwa orang Arab, bangsa Arab hingga saat ini adalah kaum yang mudah sekali mengucapkan wallahi, demi Allah. Berbeda dengan kita, kita kaum yang tidak terbiasa melafazkan kata-kata sumpah. Namun kebiasaan kita kalau sudah bersumpah, untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sumpah dikeluarkan di saat-saat dibutuhkan, di saat-saat penting. Dan pelaku maksiat hampir tidak peduli, dia bersumpah walau untuk sesuatu yang sifatnya haram dan keuntungan yang sangat minim daripada keuntungan dunia. Berdusta dengan menggunakan wallahi demi Allah, ini kebiasaan pelaku maksiat. Namun orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ketahui dari kaum muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia tercinta, kebiasaannya untuk mengucapkan sumpah adalah hal-hal yang sifatnya penting. Hal-hal yang sifatnya dibutuhkan. Nah, kalau itu sudah dikerjakan, ada sesuatu yang penting yang kemudian dengannya kita bersumpah. Baru setelah itu sadar kita bahwa ternyata yang kita bersumpah dengannya tidak terlalu penting. Ada yang lebih daripada itu lagi. Atau apa yang kita bersumpah dengannya masih rendah. Ada yang lebih daripada itu yang terbaik. Ini dia judul bab. Barang siapa yang bersumpah dengan sebuah ucapan sumpah, namun dia melihat ada yang lebih baik daripada apa yang dia sumpahkan, maka perintahnya adalah lakukan yang lebih baik itu. Lakukan yang lebih baik. Kalau dia lakukan yang lebih baik itu, berarti dia melanggar sumpahnya. Maka bayarkan kafarat sumpah. Contoh, ketika seseorang bersumpah dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk tidak akan pergi ke suatu tempat. Boleh jadi, saya bersumpah tidak akan mau lagi ke sana. Dan kondisi menuntut bahwa dia harus ke sana. Mungkin di situ ada sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupannya. Mungkin orang tuanya ada di sana dan yang lainnya. Padahal dia sudah bersumpah untuk tidak lagi datang ke tempat tersebut. Artinya perginya ke tempat itu lebih baik daripada tidak pergi. Sementara dia sudah bersumpah untuk tidak pergi. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, lakukan yang terbaik itu. Dan tinggalkan yang kurang baik yang ada pada sumpah kita, sehingga dengan meninggalkan itu, melanggar sumpah itu, kita diwajibkan untuk membayar denda. Ada seorang yang sangat jahat kepada kita misalnya, lalu kita bersumpah demi Allah saya tidak akan mau lagi pergi ke rumahnya. Sudah kita tekadkan dengan sumpah kita. Orang itu terlalu jahat, terlalu sering menyakiti, terlalu sering membuat fitnah. Demi Allah saya tidak mau lagi ke sana. Tidak maunya kita ke rumah seorang muslim yang memusuhi kita, itu tidak lebih baik daripada datang dan berbuat baik kepadanya. Ketika mulai kita sadar bahwa apa yang kita bersumpah dengannya tidak lebih baik, maka kita lakukan yang lebih baik daripada itu. Apa yang lebih baik daripada itu? Datangi rumah musuh itu. Orang yang selalu benci kepada kita, orang yang selalu mengatakan kata-kata yang tidak baik tentang kita, orang yang memfitnah kita, datangi. Padahal kita sudah bersumpah untuk tidak mendatangi rumahnya. Namun yang terbaik bukanlah dengan cara menghindar seperti itu, namun mendatangi. Dan berbuat baik kepada musuh adalah sifat yang luar biasa dalam agama Islam. Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita adalah perbuatan yang luar biasa dalam agama kita. Allah mengatakan wa ma yulqaha illal ladzina sabaru. Orang yang bisa melakukan ini tidak akan bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang benar-benar telah sabar. Allah katakan itu dalam Al-Qur'an, idfa' billati hiya ahsan. Balas perbuatan buruk orang kepada kita dengan cara yang terbaik. Berarti yang afdal bukanlah tidak pergi ke tempat itu, namun yang afdal adalah pergi ke sana dan lakukan kebaikan kepadanya. dia marah-marah dari orang lain, melalui lisan orang lain disampaikan pesan-pesan yang tidak baik, pergi ke sana, bawakan roti, kasih dia, lalu pergi. Tak perlu harus lama-lama di rumahnya, tak perlu harus apa masalahnya, apa enggak perlu. Cukup datang ke sana. Kalau tahu kita dia suka sate, bawakan sate. Serahkan kepadanya. Kalau dia tidak mau menerima, kita sebagai tamu serahkan kepada anaknya lalu kita pergi. Berbuat baik kepada musuh, orang yang telah jahat kepada kita adalah sifat yang luar biasa. Allah katakan wa may yulqaha illal ladzina sabar. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang benar-benar telah sabar. Dan ini sifat para nabi dan para rasul. Ya jaziz sayyi'ata bil hasanah. Selalu membalas keburukan yang diberikan orang kepada beliau dengan kebaikan. Adalah Muhammad Ibnul Hanafiyah, salah satu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika bermasalah dengan salah seorang keluarganya, sesama muslim. Yang namanya kehidupan manusia tidak lepas dari apa? Permasalahan. Tidak lepas dari sengketa. Tidak lepas dari berkecil-kecilan hati. Dan itu ada. Terjadi di kalangan as-salafus salih. Dan ketika Muhammad Ibn al-Hanafiyah sedang berada di samping, di depan murid-muridnya, dikelilingi oleh murid-muridnya, datanglah keluarganya itu, lalu kemudian memarah-marahinya di depan murid-muridnya, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang keras, kata-kata yang menyudutkan untuk Muhammad bin Hanafiyah. Dan Muhammad bin Ibn al-Hanafiyah hanya diam saja. Dia tundukkan kepalanya sedalam-dalamnya dan kemudian dia tidak menjawab sepatah kata pun. Dan ini menunjukkan beliau orang yang sangat sabar. Yang terjadi apa? Yang terjadi setelah itu, setelah bubar majelis, beliau pergi ke rumah saudaranya itu, mengetuk pintu. Melihat yang datang adalah Muhammad Ibn al-Hanafiyah, apa kira-kira yang akan terjadi pada seseorang yang sudah datang kepada kita di depan murid-murid kita lalu mengucapkan kata-kata yang tidak enak untuk didengar di depan orang-orang, di depan murid-murid? Kemungkinan besar asumsi orang yang akan didatangi seperti itu, kita pun akan membalas. Namun ketika dibukakan pintu, Muhammad Ibn al-Hanafiyah hanya mengatakan, saudaraku, kalau saya yang salah, semoga Allah maafkan saya. Dan kalau engkau yang salah, semoga Allah maafkan engkau. Assalamualaikum. Pergi. Hanya untuk mengucapkan itu saja dia datang. Buyar seluruh permusuhan yang ada di hati saudaranya. Habis seluruh kebencian, hilang seluruh syahna, persengketaan yang ditanamkan oleh syaitan di dalam hati manusia untuk manusia. Lalu dia kejar Muhammad bin al-Hafiyah dan dirangkulnya, dan kemudian mereka saling bermaafan dan meminta maaf kalau ada yang salah dari apa yang terjadi. Lihat bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan kepada umat Islam sebuah sifat yang luar biasa. Ya, makanya kita berikan contoh tadi, kalau ada orang yang benci kepada kita, orang yang berkata-kata yang tidak baik kepada kita, tentang kita, ya, lalu kita bersumpah untuk tidak lagi mau ke rumahnya, tidak mau lagi belanja di tokonya kalau dia memiliki toko, itu salah. Dan itu tidak sifat yang, bukan sifat yang terbaik yang kita lakukan. Yang terbaik tetap lakukan apa? Hal yang tadi kita sampaikan. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW terlihat bersumpah untuk tidak membawa sekelompok dari kaum Asy'ariyin. Kaumnya sahabat Nabi yang mulia Abu Ayyub, Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Nabi mengucapkan sumpah. Dalam riwayat lain, ketika Abu Musa Al-Asy'ari datang, Rasul sedang dalam keadaan emosi. Entah apa yang terjadi. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, saya tidak tahu bahwa Rasul sedang dalam keadaan marah ketika saya datangi. Dan Rasul tidak ada kendaraan yang akan membawa mereka untuk berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena kondisi yang tidak pas, Rasulullah bersumpah kepada Allah untuk tidak membawa mereka. Dan mereka meninggalkan Nabi SAW dalam keadaan sedih. Sudahlah tidak bisa berangkat berjihad, lalu mendapat kondisi yang diucapkan Nabi SAW kepada mereka dalam kondisi yang Nabi marah. Namun akhirnya mereka sampaikan kepada Nabi SAW apa yang terasa di dalam hati mereka. Mungkin perjalanan kita ini tidak berkah, walaupun kita sekarang berangkat, tapi Nabi sudah bersumpah dengan nama Allah tidak akan membawa kita. Setelah jalan baru kemudian mereka, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, Abu Musa Al-Asy'ari dan sahabat-sahabatnya merasa ada sesuatu yang tidak benar nih. Ada sesuatu yang salah. Memang terpenuhi apa yang kita inginkan. Kita ingin berangkat, sekarang sudah berangkat ini, tapi ada sesuatu yang salah di belakang. Ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang belum pas. Akhirnya mereka datang kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW dan menyampaikan itu. Dan Nabi mengatakan, memang aku telah bersumpah, tapi saya tidak pernah bersumpah insyaAllah kecuali kalau saya lihat ada yang lebih baik daripada itu, saya lakukan yang lebih baik dan saya bayar sumpah tersebut. Ini yang berhubungan dengan bab kita, dan kita lihat beberapa poin yang bisa kita ambil daripada hadis yang di luar daripada judul. Yang pertama yaitu kefakiran para sahabat. Yang pertama yaitu apa? Kefakiran para sahabat. Para sahabat Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam mayoritasnya adalah orang-orang lemah dan fakir. Orang-orang yang tidak mampu. Mayoritasnya. Untuk memiliki seekor unta yang dengannya mereka bisa pergi berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mampu untuk itu. Unta sekarang harganya ya sekitar 12 juta sampai 15 juta. Harga apa kalau di kita sekarang? Harga sepeda motor. Hah? Harga sepeda apa? Harga sapi. Iya, tapi sapi dijadikan kendaraan enggak? Antum ada kendaraan sapi? Enggak ada. Harga sepeda motor. Itu baru apa second itu? Bisa baru. Tergantung mereknya. Ya udah. Antum ahlilah di situ. Untuk memiliki kendaraan yang harganya segitu, para sahabat banyak yang tidak sanggup. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan adalah adanya orang-orang kaya yang menyumbangkan kendaraan untuk membawa sahabat-sahabat Nabi yang tidak punya kendaraan di atas kendaraan itu. Disinilah para sahabat yang memiliki kekayaan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Taala, kelebihan harta, mereka mendapatkan, mereka menggunakan kesempatan untuk berinfak. Karena banyaknya sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang tidak sanggup berangkat berjihad kecuali kalau ada sarana yang seperti ini. Ini menunjukkan bahwa banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kefakiran atau kemiskinan. Dan di dalam hadis ciri-ciri orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayoritasnya kalangan-kalangan lemah, bukan orang-orang berkuasa, bukan orang-orang kaya raya, orang-orang terpandang, enggak. Mayoritasnya adalah orang-orang rakyat jelata, rakyat biasa, rakyat yang tidaklah orang-orang yang berkuasa, tidak pula orang-orang yang terpandang karena punya harta. Ini ditanyakan oleh Hiraqal kepada Abu Sufyan ketika Abu Sufyan pergi ke Syam. Berdagang, lalu dipanggil oleh Raja Hiraqal. Hiraqal secara bahasa Arab. Kata orang bahasa Latinnya Heraclius. Salah satu pertanyaan Hiraqal kepada Abu Sufyan, dan ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Akhirnya beliau masuk Islam radhiyallahu anhu warḍa. Ada yang tahu kapan masuk Islamnya Abu Sufyan? Nah, satu hari sebelum Fathu Makkah. Satu hari sebelum Fathu Makkah, Abu Sufyan masuk agama Islam. Di antara pertanyaan Hiraqal kepada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad, dia bertanya tentang ciri-ciri dakwah Nabi Muhammad. Pertanyaannya di antaranya adalah, asyrafun nasi taba'uh am du'afa'uh? Apakah pengikut-pengikut Muhammad asyrafun nas, manusia-manusia terpandang, am du'afa'uh, atau manusia-manusia lemah dari kaum yang ada di Mekah? Jawaban Abu Sufyan, bal du'afa'uh. Pengikut Muhammad bukanlah orang-orang terpandang, namun pengikut Muhammad adalah orang-orang yang lemah. Lemah maksudnya tidak penguasa Mekah, tidak orang kaya raya Mekah. Lemah maksudnya budak-budak, pembantu-pembantu, mawali-mawali. Orang-orang lemah di kota Mekah itu yang paling banyak yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Heraclius, mereka lah pengikut-pengikut Rasul. Karena Heraclius beragama Nasrani yang membaca kitab-kitab yang di sana berbicara bahwa pengikut para nabi dan para rasul mayoritas tidak berasal dari orang-orang yang kaya raya. Mayoritas tidak berasal dari orang-orang yang berkuasa. Walaupun ada, tapi tidak mayoritas. Abu Bakar orang terpandang di kota Mekah. Abdurrahman bin Auf orang terpandang di kota Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas orang terpandang di kota Mekah. Di awal-awal Islam mereka sudah masuk Islam. Abu Bakar, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang-orang terpandang di kota Mekah. Namun, ini segelintir kecil. Namun yang lainnya, kata orang Arab, aradhilun nas. Manusia-manusia biasa aja. Dan apabila kita lihat sampai sekarang, dakwah-dakwah, mayoritas yang hadir juga manusia-manusia biasa, ya seperti antum-antum lah. Bukan orang-orang yang sangat terpandang, bukan orang-orang yang pegang jabatan penting. Ya. Kalaupun ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Tapi tidak mayoritas. Wallahu'ala. Kita lanjutkan mengambil pelajaran-pelajaran penting daripada hadis. InsyaAllah setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah.

وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat besar sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang luar biasa ini, dalam rangka menjalankan ketaatan kepadanya. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Kita lanjutkan apa yang bisa kita petik daripada hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa Al-Asy'ari datang dengan beberapa orang dari kaum Asy'ari, suku Asy'ari, dan mereka minta agar dibawa dengan tunggangan infak daripada kaum muslimin. Namun Nabi Muhammad ternyata bersumpah tidak membawa mereka, sebagaimana yang tadi telah diterangkan. Disebabkan Nabi Muhammad mengatakan, "Wa ma indi ma ahmilukum alaih." Aku tidak punya apa-apa yang dengannya aku bisa membawa kalian. Nabi Muhammad memiliki sifat tidak menolak permintaan kecuali kalau memang tidak punya. Ini sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat sulit dan sangat sulit dan sangat sulit untuk ditiru. Kalau Nabi Muhammad diminta dari beliau sesuatu, tak akan mengatakan tidak kecuali kalau memang tidak punya. Inilah kedermawanan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memikirkan bagaimana nanti saya, bagaimana nanti anak saya, bagaimana nanti istri saya. Beliau yakin yang luar biasa dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diminta dari Nabi oleh para sahabat diiyakan oleh Nabi. Minta ini, minta ini, minta ini. Dan orang yang rajin memberi, orang yang akan paling dicintai. Orang yang rajin memberi akan menjadi orang yang paling apa? Yang dicintai. Maka Nabi Muhammad salah satu faktor sahabat, para sahabat begitu cinta kepada beliau karena kedermawanannya yang luar biasa. Sehingga Anas bin Malik mengatakan Nabi Muhammad itu lebih dermawan daripada angin yang dikirim Allah. Dan beliau mendidik istrinya, keluarga-keluarganya dengan hal yang serupa. Suatu hari, tiga orang wanita, satunya ibu-ibu, duanya anak kecil, meminta ke rumah Nabi. Qadarullah, Allah takdirkan Nabi tidak ada di rumah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah Aisyah. Ketika ada pengemis wanita dengan dua putrinya, dan hadis dalam Sahih Bukhari, ketika ada seorang wanita pengemis dengan dua putrinya minta sesuatu yang akan dimakan, Aisyah pun pergi ke rumah mencari sesuatu yang akan dimakan untuk diinfakkan. Dan tidak bertemu di rumah itu satu akan dimakan kecuali 3 butir kurma. Diambil oleh Aisyah 3 butir kurma itu, diserahkan kepada wanita yang meminta-minta itu. Lihat bagaimana Nabi berhasil mendidik, dengan izin Allah berhasil mendidik istrinya. Tak ada yang mau dimakan lagi di rumah itu. Yang ada yang bisa dimakan cuma berapa? 3 butir kurma. Itu pun diambil oleh Aisyah. Seorang murid, seorang istri yang sangat dicintai Rasulullah SAW, yang dididik di kader oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaderan dan gemblengan yang luar biasa. Sehingga mengambil 3 butir kurma dan memberikannya kepada wanita itu. Artinya setelah diberikan tidak ada apa-apa lagi di rumah untuk dimakan. Dan mereka sudah terbiasa dengan cara yang seperti itu. Berbeda dengan kita yang lebih banyak menggelengnya dibanding mengangguknya. Walau kita punya, yang lebih banyak takut memberi daripada tidak memberi, yang lebih banyak was-was bagaimana nanti, bagaimana nanti, bagaimana nanti, urusan nanti, urusan belakangan. Kita bukanlah makhluk yang akan tahu persoalan nanti akan bagaimana. Biarkan Allah yang mengatur urusan nanti. Kalau ataupun kita tidak bisa mengikuti ketermawanan Nabi yang luar biasa itu, ya paling tidak untuk orang-orang yang ada hubungan kerabat dengan kita, yang ada mengalir di dalam darahnya seperti darah yang mengalir di darah kita, saudara, saudari, om, tante, keponakan, atau kepada orang-orang yang merupakan orang yang dekat dengan kita, murid, guru, tetangga di samping rumah. Mari kita berusaha benar-benar meniru, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin ana tekankan sekali kepada kaum muslimin dan muslimat, mencontoh Rasulullah itu tidak hanya masalah sholat. Walaupun sholat itu sangat teramat penting, mari jadikan Rasulullah suri tauladan bukan hanya sekedar puasa dan haji, walau itu rukun yang teramat penting untuk agama kita. Orang yang mengatakan mencontoh Rasul, mencontoh Rasul secara kafah. Maka kalau ada orang yang mulutnya kasar katanya mencontoh Rasul, ada yang salah dalam cara mencontoh Rasul. Kalau ada orang yang akhlaknya kasar dia katakan mencontoh Rasul, Rasul tidak akhlaknya tidak kasar. Kalau ada orang yang pendendam dan katanya mengikuti sunnah, sunnah yang mana yang dia ikuti dalam pendendamnya itu? Kalau ada orang yang bakhil, bakhil, dan dia mengaku pengikut sunnah, sunnah yang mana dia ikuti dalam kebakhilannya itu? Maka harus kita sadar bahwa mengikuti sunnah itu tidak serta, tidak hanya saja berurusan dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan puasa, dengan cara berpakaian. Naam, itu penting. Apalagi sholat sangat teramat penting, tauhid sangat teramat penting, yang lebih penting lagi daripada sholat. Kan tapi hal-hal yang seperti ini juga harus kita coba tiru dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Sufyan menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib, Abu Sufyan radhiyallahu anhu pernah mengirim untuk Aisyah 1000 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. Kalau 1 gram emas sekarang 500 ribu kira-kira, berarti 1 gram emas berapa? 2 juta. Kali 1000. Hah? 2 miliar. Sekali kirim 2 miliar. Banyak tidak? Banyak. 2 miliar. 1000 dinar itu enggak sedikit uangnya. Karena itu uang emas. Emas yang dikirimkan. Karena uang orang dahulu logam-logam emas. Yang benar-benar emas itu yang dijadikan logam, yang dijadikan alat transaksi. Kalau kita sekarang transaksikan kertas, Pak. Kita jual mobil kita, tanah kita jual tanah berharga, rumah kita jual, dapat kertas. Kalau kita jual tanah, dapat emas, barang berharga diganti dengan barang berharga. Tapi kalau jual rumah, dapat kertas. Ada yang aneh dalam pola hidup kita ini. Kita disuruh meyakini ini barang berharga nih, ini barang berharga. 1 lembarnya 100 ribu. Ada tanda tangan gubernur di situ. Gubernur apa? Gubernur BI. Padahal kertas. Apakah sama harga kertas dengan harga emas? Hah? Gak sama. Jadi ada suatu barang yang aneh yang kita disuruh meyakini ini barang berharga. Tapi kita tidak bisa lari dari kehidupan yang seperti itu. Haram juga tidak haram, tapi ada yang aneh gitu. Kalau sudah dibayar orang rumah kita 300 juta, lupa kita kunci kopernya, kita pergi ke masjid, pulang dari masjid anak kita udah gunting-gunting gitu kertas. Kira-kira gimana? Dia kirain mainan, dia gunting-gunting. Pulang kita udah seonggok. Uang berharga yang kita katakan berharga itu sudah menjadi lembaran-lembaran kecil. Cocoknya untuk tempelan-tempelan gambar. Ada harganya? Enggak ada harganya. Tapi kalau antum lupa mengunci koper dinar, lalu dimainkan anak antum, berantakan dia, pecah sana sini. Enggak apa-apa. Kumpul lagi. Itu masih apa? Masih emas. Anak mau ngomong apa tadi? Kok kesini anak ngomongnya? Nah, 1000 dinar. Diberikan 1000 dinar. Banyak itu 1000 dinar. Namun Muawiyah mengatakan kepada utusannya, berikan kepada Aisyah, perhatikan apa yang dia lakukan. Diberikan di pagi hari oleh utusan Muawiyah, Khalifah Amirul Mukminin ketika itu, kepada Aisyah. Lalu dia perhatikan apa yang dilakukan Aisyah. Ternyata dinar itu diinfak-infakkan. Sorenya habis. Sorenya habis. Kalau antum kira-kira tiba-tiba ada presiden gitu ngirim uang 2 miliar gitu, itu kira-kira yang terbayang pertama kali apa? Ngunci pintu. Takut maling gitu. Terima pagi, sore habis. Aisyah sudah dididik oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan pendidikan yang ekstra ketat. Soal mencintai akhirat dan menjadikan segala-galanya untuk akhirat lebih daripada dunia. Inilah Nabi kita dengan kedermawanannya. Mendidik istri dan anak-anaknya sehingga tumbuh menjadi manusia-manusia dermawan yang peduli. Seperti yang anak katakan tadi, enggak sanggup kita mengikuti jejak langkah mereka yang sehebat itu. Iman kita belum lagi. Tapi berusahalah, berusaha dan berusaha. Dengan cara apa? Dengan cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kedermawanan kita. Kalau biasanya pergi makan-makan, biasanya sukanya ditraktir, mulai merubah sifat. Suka apa? Mentraktir. Suka kita yang bayarkan. Ala kulli hal, seperti itu. Kemudian qal, berkata Abu Musa al-Asy'ari, beberapa hari setelah itu, beberapa saat setelah itu kita terpisah dari Nabi, sampai kemudian Nabi didatangkan kepada beliau mendapatkan unta-unta infak dari kaum muslimin untuk pasukan jihad fisabilillah. Dan bisa saja itu bagian daripada zakat mal. Zakat mal bisa digunakan untuk apa? Fisabilillah. Fisabilillah maksudnya jihad, bukan fisabilillah maksudnya dikasihkan ke ustaz. Banyak orang sekarang fisabilillah diberikan kepada apa? Dan kepada ustaz, diberikan kepada penceramah, diberikan kepada, maksudnya fisabilillah. Fisabilillah apa ini? Fisabilillah dalam ayat untuk jihad fisabilillah, untuk membeli alat-alat jihad, membeli kendaraan-kendaraan jihad, lalu diinfakkan, dizakatkan. Nah, baru kemudian setelah datang unta-unta, Nabi memanggil lagi Abu Musa al-Asy'ari dan kaumnya untuk diberikan unta itu. Setelah berangkat, Abu Musa al-Asy'ari berbincang-bincang dengan kaumnya Bani Asy'ari, ada yang tidak beres nih dalam urusan kita ini. Kemarin Rasulullah sudah bersumpah tidak akan membawa kita, sekarang beliau bawa kita, ada yang tidak selesai, masih ragu. Dan mereka tanyakan itu kepada Nabi SAW, ingin kejelasan, bagaimana wahai Nabi. Dan inilah hidup seorang muslim, ingin lepas dari keraguan-raguan. Jangan kita hidup di alam keraguan-raguan. Alam ragu-ragu hanya membuat hidup ini gelisah. Islam mengajarkan kita kepada keyakinan. Lakukan segala sesuatu dengan penuh yakin. Yakin yang tidak dibuat-buat. Yakin berdasarkan ilmu yang hak, bahwa apa yang telah kita lakukan ini yakin benarnya. Apa yang kita lakukan ini yakin halalnya. Apa yang kita lakukan ini, apa yang kita ambil ini yakin akan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah sebagai harta yang halal, sebagai pekerjaan yang benar. Jauhkan keraguan-raguan. Jadi ini kejujuran para sahabat yang luar biasa. Mereka merasa ada yang tidak nyaman. Sebelumnya Nabi pernah bersumpah tidak akan membawa mereka, sekarang kok dibawa gitu. Ditanyakan kepada Nabi untuk menghilangkan rasa was-was. Dan dengan itu keluar hadis Nabi yang bermanfaat untuk umat belakang hari. Saya memang bersumpah sebelumnya, sudah bersumpah sebelumnya tidak akan membawa kalian, akan tetapi ternyata yang terbaik itu membawa kalian, maka saya bawa dan saya bayar sumpah saya. Nah, untuk melakukan yang lebih takwa daripada itu. Jadi kalau ada sesuatu yang lebih takwa daripada apa yang kita bersumpah dengannya, tinggalkan sumpah kita, langgar sumpah kita, lalu kemudian lakukan yang lebih takwa itu. Karena kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah. Kalau ada ketakwaan yang lebih daripada apa yang kita sumpahkan, tinggalkan sumpah kita, langgar sumpah kita, lakukan takwa yang lebih daripada itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi hidup kita harus jujur. Hidup kita harus pasti, yakin. Yang tidak yakin ini justru membuat gelisah. Apalagi yakin di atas kesalahan dan masih menjalankan itu. Banyak saudara-saudara kita yang datang, ustaz, hidup saya gelisah, ustaz, kenapa? begini, begini, begini. Ternyata poinnya adalah dia sudah tahu di atas yang salah dan masih berjalan di atas yang salah itu. Belum sanggup saya lagi Ustaz. Masih payah Ustaz. Saya masih butuh Ustaz. Dan ini akan membuat hidupnya gelisah. Hidupnya berantakan, perasaannya tidak pernah tenang, terganggu tidurnya, terganggu kenyamanan setiap hari. Apa yang antum harapkan dari hidup kalau tidak kenyamanan hidup? Setelah antum tidak nyaman, cari ustaz mencurahkan ketidaknyamanan antum kepada ustaz. Dan bagaimanapun kita akan kepikiran keadaan saudara kita yang sedang dalam keadaan kondisi yang tidak nyaman. Namun itulah kondisi yang sekarang terjadi. Kita ingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, hidup jangan di atas keraguan-raguan. Yakin kita benar, ambil. Yakin kita hak, ambil. Tidak yakin, kita tinggalkan. Apalagi kalau kita yakin itu salah, maka lebih pantas untuk ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini ketika pelajaran-pelajaran kita dari hadis, kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan demi pertanyaan ikhwan dan akhwat sebatas yang dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan pertama, Ustaz mohon nasihatnya Ustaz, ketika diri ini telah futur. Futur artinya sudah malas, tidak semangat. Belajar tidak semangat, baca Quran tidak semangat, sholat tidak semangat, tahajud apatah lagi. Kalau ini yang dimaksud dengan futur. Kalau yang antum maksud dengan futur adalah sudah mulai masuk lagi ke dunia maksiat atau lain lagi itu ceritanya. Itu tidak futur lagi nama itu. Hanyut nama itu. Kalau ada malas-malasnya, malas ibadah, malas baca Quran, malas ini, itu juga efek daripada ada yang salah dari apa yang kita lakukan. Ada pekerjaan yang keliru yang sedang terjadi, atau ada sebuah masalah yang mengganggu pikiran, dan kemungkinan masalah-masalah itu tak bisa kita bendung karena kurangnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua obat futur ada di dalam agama kita. Tinggalkan maksiat. Setiap orang yang futur, dia rujuk, dia review pekerjaannya. Apa yang sebelum futur itu dia lakukan? Apa yang sebelum dia bermalas-malasan gitu, sekarang apa yang dia lakukan sebelum dia bermalas-malasan itu? Insya Allah ketemu maksiat itu. Kalau kita mau jujur, entah maksiatnya adalah terlalu sering pegang handphone. Tentu pegang handphone untuk yang sifatnya tidak baik. Atau futurnya terlalu banyak nongkrong dengan teman-teman, ngomong sana, ngomong sini, ngobrol sana, ngobrol sini, akhirnya kemana-mana obrolannya, sehingga malas taat. Atau terlalu banyak tidur juga membuat malas ibadah, terlalu banyak makan. Ada empat yang sering merusak semangat: terlalu banyak makan, terlalu banyak kawan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak berkomunikasi dengan manusia. Terlalu banyak mukhalafah, mujalasah bersama manusia. Kalau antum sudah rajin pegang handphone, chatting sana, chatting sini, chatting sana, chatting sini, chatting sana, chatting sini, entah apa-apa chattingnya kita gak tahu, coba lihat, hari itu antum akan malas ibadah. Tak seperti antum pilih-pilih mana yang harus dibalas, mana yang dibiarkan saja, mana yang sekedar tahu. Di awal kita tidak memiliki Android, kita merasa ada yang kurang ketika kita tidak memiliki Android. Saat komunikasi sudah begitu lancar dan kita masih berkutat di komunikasi gaya lama alias jadul, akhirnya kita terbawa keinginan untuk memiliki alat itu. Setelah kita punya, ternyata menyibukkan dan menyita banyak hal dari hidup kita, dari waktu kita. Dan tidak hanya menguras waktu, juga menguras semangat seperti yang tadi kita katakan. Kalau dulu terlalu banyak berduduk bersama kawan-kawan, bersama banyak nongkrong, terbanyak berbicara, termasuk nongkrong sekarang kan untuk hal-hal yang pakai alat komunikasi, sehingga kadang-kadang tidur kita undur gara-gara itu, makan kita undur gara-gara itu, sholat ke masjid agak terlambat gara-gara itu, agak terlambat masbuk dua rakaat itu agak terlambatnya kita. Nah, hati-hati, lihat apa yang terjadi pada diri kita, pasti ada sesuatu yang salah. Bagaimana cara mencontoh sifat-sifat Rasulullah SAW, terutama akhlak beliau? Ana saat ini masih belum bisa mengontrol emosi dan belum bisa mengontrol perkataan-perkataan yang menyakitkan teman-teman ana. Cara mencontohnya ya contoh gitu. Apalagi cara mencontohnya selain contoh gitu. Kita tahu beliau orangnya, bahasanya selalu dicari yang baik-baik, kalimat-kalimatnya tidak ingin untuk menyakiti orang lain, ya contoh itu. Beliau orangnya tidak suka emosi ya, Nabi Muhammad SAW tidak suka emosi, bahkan tidak pernah emosi dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia tak pernah emosi, Nabi Muhammad SAW tidak pernah emosi dalam urusan dunia. Kita justru terbalik, urusan dunia yang membuat kita banyak emosi. Tiru, berusaha meniru, tidak emosi. Dengan cara apa? Dengan cara hilangkan sayanya. Hilangkan sayanya. Saya kita terlalu besar. Ini saya, ini saya, ini jalur saya, ini saya, ini sayanya terlalu banyak. Sehingga ketika ada orang yang cuek dengan saya kita, kita mulai tersinggung. Saya selalu katakan, tak ada yang harus dibela-bela betul dari diri kita. Apa sih diri kita ini yang perlu dibela-bela betul? Orang yang berlumur dengan maksiat, pernah ada di dunia bejat, banyak ragam maksiat telah kita kerjakan. Kalau orang tahu maksiat kita, tak satu pun yang mau memuliakan kita, termasuk istri kita mungkin tak akan memuliakan kita, anak-anak kita tidak akan memuliakan kita. Lalu apanya yang harus dibela? Apa yang harus dimulia-muliakan dari diri ini? Kalau ada orang mengatakan tentang diri kita yang tidak buruk, memang tidak buruk, memang mengatakan ternyata yang tidak buruk, yang tidak baik, maaf, yang buruk tentang diri kita, ya memang kita buruk kok. Bahkan yang dia katakan kepada itu tidak sebanding dengan buruk yang telah kita kerjakan yang dia tidak tahu. Untuk apa kita marah? Biar aja. Jadikan itu sebagai penghapus dosa dan kesalahan kita. Jadi gak perlu harus dibela-bela diri ini. Yang harus dibela itu agama Allah. Harus dibela itu kebenaran. Pemahaman yang benar, akidah yang sahiha, manhaj yang benar, ibadah yang hak yang benar, itu yang harus dibela. Adapun diri ini, jangan biasa membela-bela diri. Nah, apa hukumnya mengucapkan lafaz Sayyidina jika bersalawat kepada Nabi? Nabi yang mengajarkan salawat kepada kita. Dan dalam salawat yang diajarkan Nabi, Nabi tidak mengucapkan Sayyidina. Maka kita dalam bersalawat juga tidak mengucapkan Sayyidina. Namun, kita yakin Nabi Muhammad itu Sayyidina. Bukan hanya Sayyidina, bahkan Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin. Sayyid itu artinya pemimpin yang terbaik. Bukan yang terbaik dari kita, terbaik dari seluruh para Nabi dan para Rasul. Pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan kita mengatakan itu. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Sayyidu waladi Adam. Sayyidnya walad Adam. Tetapi dalam mengucapkan salawat, Rasul mengajarkan kepada kita lafaz salawat, namun tidak mengajarkan kepada kita di dalam apa yang beliau ajarkan itu memakai kata-kata Sayyidina. Wallahu a'lam. Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami, bagaimana kiat-kiatnya agar pemuda bisa istiqamah di atas jalan yang hak, karena godaan bagi kami pemuda ini adalah wanita. Ustaz, nikah. Nabi telah mengajarkan jalan yang hak. Ya ma'syar sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang sudah sanggup, menikahlah. Obat yang terbaik daripada godaan wanita adalah pernikahan. Namun di zaman kita sekarang ini dibuat momok pernikahan itu berat, pernikahan itu berat, pernikahan itu berat. Supaya orang malas nikah, takut berat. Dibuat momok pernikahan di usia dini itu bermasalah. Permasalahan di usia dini itu bermasalah. Permasalahan pernikahan di usia dini bermasalah. Itu disibukkan mulai daripada koran, majalah, film. Dibuat momok kalau nikah dalam usia yang dini itu bermasalah. Padahal ayah kita dari hasil pernikahan dini. Rata-rata kakek kita tak ada yang di usia 30 tahun menikah. Usia mereka menikah 20, 21, 22. Itu kakeknya kita, neneknya kita di usia 16, 15. Ayah kita produk pernikahan dini loh. Aman-aman aja kakek kita hidupnya. Dan sebagian dari kita, orang tua kita pernikahan dini. Coba tanya, kalau antum masih punya orang tua, umur berapa orang tua antum menikah? Umur berapa ibu antum menikah? Terutama antum-antum yang usianya sekarang 40-50 tahun. Coba tanya orang tua antum, umur berapa mereka menikah? 16, 17, 18. Lalu ada apa sekarang kita disuruh untuk nikahnya wanita itu umur 25 yang paling pas. Yang laki-laki umur 28 yang paling pas. Ada apa di balik ini? Termasuk yang dianjurkan Nabi, segera pernikahan, bukan diundur. Sesuatu yang bertabrakan dengan apa yang diajarkan Nabi adalah mengajarkan kita mudharat, bukan mengajarkan kita maslahat. Sehingga para pemuda, pemudi sekarang sudah tidak mau pernikahan dini. Bagi mereka usia 16 tahun, 17 tahun bukan usia pernikahan. Dan ini cara sudut pandang yang sudah dirusak oleh mereka-mereka yang ingin merusaknya. Dan mereka menggunakan alat untuk merusak itu. Dan alat itu tempat kita lihat setiap hari. Kita baca setiap hari. Dan itu salah luar biasa. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman kakek kita, orang pernikahan dini kok. Kan gak ada masalah. Ketika manusia sudah banyak tergantung kepada pandangannya kepada alat-alat yang diciptakan orang-orang kufar sebagai alat komunikasi mereka kepada cara berpikir umat Islam, mulai berubah. Pernikahan dini harus dijauhi karena syarat problematika. Yang syarat problematika itu orang pernikahan dini yang gak ngerti agama. Itu sama saja orang gak ngerti agama, banyak berbuat maksiat, mau dini, mau lapuk, sama aja. Karena kalau hidup menghiasi rumah tangga dengan maksiat, syarat problema. Mau muda, mau tua, sama. Tapi orang yang menghiasi rumahnya dengan takwa, mau dini, mau tua, sama. Hidup itu akan tenang, aman, tenteram. Jadi ketergantungannya bukan kepada usia. Lihat pelaku maksiat, hari ini nikah, bulan depan cerai. Padahal nikahnya sudah usia 30-an tahun. Kenapa enggak diangkat? Dunia rumah tangga yang paling bobrok di setiap negara, rumah tangga selebriti. Kenapa tidak diangkat di majalah? Menjadi selebriti adalah polemik paling utama di rumah tangga. Kenapa gak diangkat? Rumah tangga paling singkat di permukaan bumi, rumah tangga selebriti. Katanya di Amerika, hari ini nikah besok cerai. Dan pertunangan yang paling singkat, pertunangan di Indonesia. Hari ini bertunangan, besok cerai. Semuanya dunia selebriti. Kenapa enggak ada media yang mengangkat? Menjadi selebriti itu ternyata borok di rumah tangga. Permasalahannya maksiat, akhi fiddin. Yang membuat rumah tangga kita berantakan itu maksiat. Anak muda, anak mudi, taat kepada Allah, santai rumah tangganya, nyaman rumah tangganya. Muda, mudi, maksiat kepada Allah, berantakan rumah tangganya. Tua, sama tua, taat kepada Allah, damai rumah tangganya. Maksiat kepada Allah, berantakan rumah tangganya. Jadi bukan masalah usia, namun masalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menikahlah. Cari orang yang siap terima antum apa adanya. Dan siap hidup dari apa adanya. Siap untuk makan sepiring berdua. Ikan gurami tapi ya. Ya. Banyak rumah tangga yang dimulai dari taraf yang biasa-biasa saja. Rumah ngontrak, tinggal sementara di rumah mertua. Tidak ada masalah. pertanyaan panjang, namun maksudnya adalah apa hukumnya membuka rumah makan di bulan Ramadan untuk orang yang tidak berpuasa? Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali kita yakin kita membuka restoran untuk musafir. Karena musafir hukumnya bagi mereka adalah halal untuk makan. Kalau tempat kita adalah tempat singgahnya musafir, maka lain cerita. Tapi kalau tempat kita tempat mukim dan kita menyiapkan makanan untuk mereka-mereka yang tidak berpuasa, kita telah tolong menolong dalam maksiat. Dia bukankah dia dengan tidak berpuasa yang berbuat maksiat, dan kita telah menolongnya dengan makanan itu. Maka tidak boleh. Ustaz, saya ingin bertanya, mahram dan yang bukan mahram bagi laki seorang lelaki siapa saja? Ustaz, buka surat An-Nisa ayat 23. Surat An-Nisa ayat 23. Ustaz, bolehkah kita bersedekah kepada orang-orang yang meminta-minta sementara orang tersebut berkecukupan, bahkan rumah sewanya banyak? Meminta-minta itu adalah profesinya. Bisa antum tunjukkan kepada saya satu aja orang yang seperti ini di Pekanbaru? Antum yang menulis ini, bisa tunjukkan kepada saya satu yang seperti yang antum ucapkan ini ada di kota Pekanbaru ini? Ada di berita, betul. Namun saya tidak bertanya berita, saya bertanya kehidupan real. Dalam kehidupan antum yang real, antum nampak peminta-minta, dan antum tahu peminta-minta itu, Ustaz, itu rumah sewanya 20, Ustaz. Bisa gak antum tunjukkan ke ana yang mana orangnya? Karena rata-rata informasi yang seperti ini antum melihatnya di berita. Soal ada di Indonesia ini mungkin ada, tapi apakah itu hukum mayoriti? Sehingga harus dihukumkan semua pengemis rata-rata kaya? Jangan antum dibolak-balikkan oleh media cara berpikirnya. Rata-rata pengemis miskin. Karena itu mereka ngemis. Walau ngemis itu tidak baik, namun agama kita tidak boleh membuat kita menyakiti hati pengemis. Tidak boleh. Wa ammasaila fala tanhar. Orang yang meminta-minta, pengemis, jangan kamu hardik. Kalau kamu beri-beri saja, tidak memberi, jangan diusir dengan bahasa kasar. Siapa yang lebih pandai menilai keadaan pengemis? Allah yang menurunkan ayat ini atau berita yang antum baca? Atau acara televisi yang antum lihat? Televisi dan seluruh adik-adik dan abang-abangnya telah menjadikan yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Jangan antum terpengaruh. Telah menjadikan yang banyak jadi sedikit, yang sedikit jadi banyak. Jangan antum terpengaruh. Hiduplah menjadi manusia yang real apa adanya. Kalau ada berita, kita lihat real pengemis yang ada di sekitar kita. Apakah berita itu seperti itu adanya para pengemis itu? Kalau jawabannya tidak, berarti berita itu membesar-besarkan yang kecil, membanyak-banyakkan yang sedikit. Dia ingin membolak-balikkan cara berpikir kita. Jangan mau dibolak-balikkan. Kita harus punya cara berpandang yang benar sendiri. Jangan terpengaruh dengan berita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau orang fasik datang membawa berita, cek dulu beritanya, betul atau tidak itu. Jangan langsung percaya. Wallahu a'lam. Berapa waktu yang lalu di Payakumbuh, kemudian kita dikatakan ustadz, informasinya bahwa Payakumbuh adalah negeri ketiga di seluruh Indonesia yang paling banyak LGBT. Tak iya, tak tidak. Jangan terlalu percaya apa hal-hal yang seperti itu. Kita lihat aja di depan rumah kita ada LGBT, enggak, enggak. Di belakang ada, enggak, enggak. Di kanan ada, enggak, enggak. Di kiri ada, enggak. Enggak, ya berarti enggak. Apa pula payah ya? Lalu berita percaya, oh. Entah siapa-siapa yang mengeluarkan berita, entah sholat yang mengeluarkan berita, tanda. Maka saya katakan ketika itu, sebenarnya LGBT tidak banyak di Payakumbuh. Yang banyak itu gay. Si Budi mana? Ke pasar, amaknya gay, apaknya gay, adiknya gay. Itu yang banyak. Nah, kalau itu banyak, itu betul loh. Tapi LGBT gak nampak gitu. Orang mengatakan bukan baru begini begitu. Lihat depan antum ada enggak? Enggak. Di belakang ada enggak? Enggak. Kanan ada enggak? Enggak. Kiri ada enggak? Enggak. Berarti enggak banyak. Lihat aja real kehidupan kita. Supaya kita enggak mudah diutak-otik orang dengan sesuatu yang ingin dia tanamkan di dalam otak kita. Ustaz, bolehkah kita memotong jenggot hingga panjangnya hanya tersisa segenggam? Ada sahabat Nabi yang melakukannya, Abdullah ibn Umar. Kalau jenggot beliau sudah panjang dan beliau ingin bersafar, dipegang, kemudian di bawahnya dipotong. Jadi, ada para ulama yang mengatakan boleh. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Itu pendapat pribadi Abdullah bin Umar. Artinya apa? Khilaf ulama dalam masalah ini. Manakah yang benar? Sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi wasallam? Yang benar sallallahu alaihi wasallam. Double-nya double lam, sallallahu alaihi wasallam, double L kalau ditulis ke bahasa Indonesia. Lamnya bertasydid, sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah sholat tahajud harus tidur dulu? Kalau tidur dulu, witirnya kapan Ustaz? Sementara witir itu penutup, sholat penutup sebelum kita tidur. Sholat witir afdolnya di akhir malam, mendekati waktu subuh. Itu apa? Afdolnya. Kalau dilakukan sebelum tidur itu juga bagus. Namun afdolnya, yang paling afdol bukan sebelum tidur. Afdol, yang paling afdol adalah mendekati waktu subuh, penutup sholat malam. Itu yang paling afdol. Jadi kalau kita tahajud dan yakin kita insya Allah nanti malam akan tahajud, biarkan witir kita setelah tahajud. Tidur dulu. Kalau kita gak tidur boleh tahajud? Boleh. Tak ada syarat tahajud itu wajib tidur sebelumnya. Tidak. Bagaimana kalau kita membiasakan sebelum tidur witir dulu? Boleh, tidak ada masalah. Itu juga diajarkan Nabi kepada sebagian sahabat. Di antaranya Abu Hurairah. Nabi berpesan, jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Maka Abu Hurairah selalu witir sebelum tidur. Kalau witir sebelum tidur, lalu bangun di malam hari, tahajud, ya tahajud. Tapi jangan witir lagi. Tak boleh ada dua witir dalam satu malam. afdolnya di penghujung tahajud. Tapi kalau di sebelum tahajud itu tidak salah. Namun yang lebih afdol setelah tahajud. Pandangan syariat bagaimana tentang seorang bidan perempuan yang mengobati orang lain bersentuhan dengan lawan jenis? Wallahu ta'ala alam. Di dalam urusan berobat, selagi masih ada yang sejenis dengan kita, afdolnya menuju yang sejenis. Itu yang harus kita lakukan, itu yang terbaik. Lakukan pengobatan kita kepada yang sejenis. Kalau kita laki-laki, cari dokter yang laki-laki, cari bidan yang laki-laki. Ada bidan laki-laki? Apa namanya yang laki? Mantri. Nah, mantri. Kalau kita perempuan, cari dokter yang perempuan, cari bidan. Wallahualam. Apakah pendapat sahabat bisa dijadikan landasan dasar hukum dalam menetapkan suatu masalah? Bisa. Bisa, sangat bisa sahabat, karena mereka adalah kaum yang lebih pandai dan lebih berilmu tentang sunnah daripada kita. Mereka murid-murid langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu syarat. Pendapat sahabat itu tidak bertabrakan dengan hadis Nabi. Kalau sudah bertabrakan, berarti kemungkinan besar hadis Nabi itu tidak sampai kepada sahabat ini. Atau kalau sampai, ada hal-hal lain, hadis Nabi lebih utama untuk diambil. Namun terkadang dalam beberapa masalah tak ada hadis Nabi di situ, yang ada pendapat para sahabat, maka diambil pendapat para sahabat itu sebagai ulama yang mengetahui agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah sah solat yang dipimpin oleh imam yang apabila membaca surat Al-A'la, membaca alaihi salam di ayat setelah ayat yang terakhir, suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam? Nambah-nambah ini Ustaz, nambah-nambah ini imam. Tidak ada alaihi assalam, yang kita tahu tidak ada. Tapi itu tidak membatalkan solat, tidak membatalkan solat. Ingatkan saja imamnya supaya tidak melanjutkan kebiasaannya yang salah. Ketika ada undangan yang diundang dua orang saja, ibu dan bapak, tapi kedua orang ini membawa anaknya, anaknya dua orang pula, tidak ada ditulis dalam undangan dua anak ini makan dan minum, bagaimana hukumnya anak ini Ustaz makan dan minum? Di sini berlaku hukum adat istiadat, hukum kebiasaan. Bagaimana kebiasaan di daerah itu tentang masalah ini? Apakah kebiasaan daerah itu kalau ditulis undangan Ustadz Maududi dan istri, anak tidak boleh ikut? Apakah itu kebiasaan negeri itu? Atau kebiasaan negeri itu kepada Ustadz sudah gitu aja? Tapi kebiasaan di negeri itu maksudnya Ustadz dan keluarganya. Di sini disebut al-adatu muhakkamah. Kebiasaan suatu negeri itu bisa dijadikan sumber hukum selagi tidak bertentangan dengan syariat. Seharusnya kalau kita makan akhi, kalau kita makan akhi, makan yang punya kita, jangan makan yang punya orang, betul tidak? Hah? Betul tidak? Kalau mau makan, makan yang punya kita, jangan makan yang punya orang. Betul? Betul. Antum ambil nasi. Nasi, lauk, pauk, makan, antum belum bayar, antum makan punya siapa? Punya antum yang antum makan atau punya orang yang antum makan? Hah? Tolong jawab. Makan punya orang. Kan kaedahnya makan punya kita, jangan makan punya orang. Hah? Al-adatu muhakkamah. Adat itu punya faktor hukum. Itu sudah kebiasaan jual beli di negeri kita. makan dulu, setelah makan baru bayar. Jadi dia tidak terkena hukum memakan punya orang. Namun yang terbaik, bayar dulu baru makan. Dan ini yang paling jauh dari sengketa. Bayar dulu, setelah dibayar baru dimakan. Berarti kita ketika kita makan yang punya kita, karena sudah kita bayar. Akhirnya sesuatu yang kurang sesuai dengan standar syarat dengan membawa pintu mudarat, membawa pintu pertengkaran, membawa pintu kecurangan. Makan dia, lengah kita, dia pergi. Ada tidak? Ada. Sehingga pemilik makanan dirugikan. Makan kita lah enak aja deh, sekali makan itu 500 ribu, padahal menurut takaran kita makan itu hanya paling banyak 150 ribu. Kita pun dizolimi sebagai konsumen. Maka kalau tidak ingin banyak sengketa, apa caranya? Bayar dulu. Minimal-minimal di toko kita, di tempat kita jualan itu, ada harga barangnya terpajang jelas. Sehingga kita mau makan, oh segitu harganya. Kita mau makan, oh segitu harganya. Sehingga kita makan, kita tahu berapa yang harus kita bayar. Betapa banyaknya orang pergi ke Bukit Tinggi, tiba-tiba termenung dengan harganya. Iya. Hah, segini? Ini juga syarat problematika, syarat kezoliman. Kita pernah makan di pasar bawah, dihitung oleh seorang karyawan keluar bil. Ternyata kawan yang satu lagi tak tahu sudah ada hitungan, dia suruh lagi karyawan berikutnya ngitung. Datang bil yang kedua, lebih tinggi daripada bil yang pertama. Untuk menghilangkan sengketa, ya sudah, panggil karyawan satu lagi biar dia yang hitung. Dihitung yang ketiga, lebih tinggi lagi daripada yang kedua. Jadi semana yang mana harganya? Ini syarat problematika kalau harus makan dulu baru bayar. Namun ini kebiasaan adat yang sudah terjadi. Dan itu tidak dilarang secara syariat. Namun harus dijalankan dengan cara amanah. Yang terbaik dan terbenar, bayar dulu baru dimakan. Maka orang kafir, mereka malas ada masalah-masalah karena di tengah mereka banyak pembohong. Di tengah mereka banyak apa? Di tengah umat Islam masih banyak orang yang amanah. Sehingga mereka tidak was-was kalau orang makan, nanti aja bayarnya. Karena masih banyak orang-orang yang jujur dalam membayar. Itu kan orang kafir, jujur susah-susah carinya. Maka mereka betul-betul ketat, bayar dulu baru kamu boleh makan punya saya. Namun sebagian ustaz salah faham, orang kafir lebih Islam daripada umat Islam. Bukan. Antum salah lihat. Mereka melakukan itu bukan karena keislaman dan ketaatan, mereka melakukan itu karena di tengah mereka susah mencari orang yang amanah. Sehingga mereka tidak ingin banyak masalah di belakang. Sudah, bayar dulu, baru kamu boleh makan. Tidak bayar, tidak ada duit, kamu enggak, jangan makan di sini. Namun, cara yang mereka buat supaya tidak ada masalah, itu cara yang diajarkan Islam loh. Dan mereka mengajarkannya bukan karena melakukannya bukan karena ketaatan, tapi karena takut dizolimi terus. Apa pertanyaannya tadi itu? Hah? Oh iya. Ya kira-kira sudah terjawab ya. Ustaz, tolong jelaskan bahwa kaki dan lengan adalah termasuk aurat bagi wanita. Sebagian keluarga ana masih enggan menutup aurat tatkala keluar rumah walaupun hanya beberapa meter dari rumah. Walaupun mereka sering menonton AMC TV. Doakan ana, ayah ibu ana dan juga seluruh kaum muslimin mendapatkan hidayah menuju sunnah dan istiqamah di atas sunnah. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya istiqamah di atas sunnah dan hidayah kepada sunnah dan istiqamah di atas sunnah. Adapun keluarga yang kita dakwahi sesuai dengan kemampuan kita. Dan ketika kita dakwahi, gunakan, jadikan dakwah itu ya dakwah. Bukan kewajiban dia harus patuh kepada perintah kita. Kewajiban mereka harus patuh kepada nasihat kita, bukan. Dakwah adalah dakwah, menyampaikan yang benar dan mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dengan cara yang baik, akhlakul karimah, tutur kata yang lembut. Itulah dakwah. Perihal orang itu ikut, tidak ikut, tidak urusan orang yang berdakwah. Adik kita ikut, abang kita ikut, ibu kita ikut, ayah kita ikut, bukan urusan. Tidak ikut, bukan urusan juga. Kenapa? Karena urusan dakwah adalah menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran. Beriman Abu Bakar, Umar, pamannya sendiri tidak beriman. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah benar jika rumah atau kamar yang di dalamnya ada WC dan toilet, maka itu tidak akan dimasuki malaikat? Gak tahu ana. Ada hadisnya yang berbunyi seperti itu. Gak tahu. Mana yang lebih baik bagi wanita yang sedang hamil ketika membayar hutang puasanya Ramadan yang lalu? Inilah para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan fidyah saja sudah cukup. Ada yang mengatakan tergantung. Kalau dianya yang sedang tidak kuat berpuasa, itu qadha. Tapi sebenarnya dia mampu berpuasa, namun demi menjaga janin, maka dia batalkan puasanya, itu qadha dan fidyah. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Wallahu a'lam, ana lebih condong kepada pendapat yaitu membayar fidyah. Bagaimana pandangan Islam mengenai khilafah? Khilafah adalah kemuliaan hebat untuk umat Islam yang beriman dan beramal saleh. Anugerah dari Allah, pemberian Allah kepada orang-orang kaum muslimin yang sudah benar-benar menata hidup mereka dan mayoritas mereka adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Baru Allah berikan khilafah. Dalilnya firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Allah berjanji kepada orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, Allah jadikan mereka pemimpin di permukaan bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka pemimpin. Lihat, Allah berjanji untuk memberikan khilafah. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Syaratnya iman dan amal saleh. Kalau kita sudah banyak yang beriman dan beramal saleh, dan iman dan amal saleh kita benar-benar adanya, mayoritas umat Islam ini sudah beriman dan amal saleh, Allah pasti berikan janjinya. Allah jadikan umat Islam ini khalifah di permukaan bumi. Sekarang kenapa khalifah itu tidak ada? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Apa syaratnya? Iman dan amal saleh. Sekarang yang banyak maksiat. Di rumah banyak maksiat, di kantor banyak maksiat, di jalan banyak maksiat, di pasar apatah lagi, di mall enggak terhitung maksiatnya. Di handphone ada maksiat, di TV ada maksiat, di koran ada maksiat, di majalah ada maksiat. Di sekolah ada maksiat, Bagaimana mungkin kita nuntut kepada Allah, mana janji Allah memberikan kepada kita khilafah, kalau kita belum mewujudkan iman dan amal saleh? Wujudkan syarat, Allah berikan janji. Ini khilafah dalam pandangan kita, wallahu ta'ala alam. Adapun khilafah yang dibuat-buat, ini khalifah saya, ini khalifah palsu. Lalu saya baiat kepada khalifah saya. Kalau antum berhak menunjuk seorang A, Ustaz B untuk khalifah antum, yang lain berhak juga menunjuk Ustaz C dan D sebagai khalifahnya. Kalau berhak dibolehkan gitu. Yang lain bisa memilih L dan M untuk khalifahnya. Yang lain akan memilih X dan Z khalifahnya. Banyak dong khalifah kita. Yang mana satu yang mau kita ikuti? Khalifah ini mengatakan yang tidak baiat kepada saya kafir. Khalifah ini mengatakan yang tidak baiat kepada saya kafir. Khalifah ini mengatakan yang tidak baiat kepada saya kafir. Saling mengkafirkan akhirnya umat Islam. Akhirnya saling bunuh-membunuh. Karena jemaahnya meyakini jemaah itu kafir. Karena jemaah ini meyakini jemaah ini yang kafir. Kejemaah ini meyakini jemaah itu kafir. Hanya dia yang muslim. Tidak boleh kita mengangkat-ngangkat sendiri khalifah. Ini khalifah kita, ini amirul mu'minin kita. Al-mu'min dari mana? Dari kantong antum ambil al-mu'minin kasih dia gitu. Nabi mengatakan idza bu'ial khalifatan, hadis dalam sahih Muslim, kalau dibaiat dua orang khalifah, faqtulul akhir minhuma, bunuh yang terakhir dari yang kedua itu. Mau yang mana? Yang mana yang mau kita bunuh sekarang? Supaya apa? Supaya umat Islam bersatu hanya di bawah satu khalifah, di bawah satu kepemimpinan. Menghindari dualisme kepemimpinan yang bisa membuat pecah umat Islam, Nabi keluarkan hadisnya yang mulia ini. Kalau dua khalifah sudah dibaiat, bunuh yang terakhir. Khalifah itu membangun kebersamaan umat Islam, satu payung, satu badan, satu tubuh, sehingga kuat. Adapun khalifah-khalifah palsu memecah belah, akhirnya saling mengkafirkan, saling serang, saling bunuh. Dan itu kita saksikan. Maka tidak boleh dengan cara yang seperti, masalah ini sebenarnya masalah sensitif, namun antum pertanyaan antum sensitif kayaknya. Yang ringan-ringan aja lah tanya. Jujur anda membenci bid'ah sekaligus pelakunya, sementara ada hadis tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudaranya, mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Antum mencintai diri antum berada di atas sunnah. Ketika melihat pelaku bid'ah, cintai juga sunnah untuk dia. Berarti antum menerapkan hadis ini. Bisa difahami? Begitu cara memahaminya. Kita mencintai sunnah, dan kita ingin sekali saudara-saudara kita mencintai sunnah, kita mengamalkan sunnah. Kita ingin saudara-saudara kita juga mengamalkan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka kita ajak mereka untuk mengamalkan sunnah, karena kita mencintai untuk mereka apa yang kita cintai untuk diri kita. Nah, masih kasus orang tua yang belum ikut dakwah yang hak. Pertanyaannya sama ini tulisannya. Oh gitu. Maaf. Ustaz, apakah ada dalil tentang haramnya laki-laki memonceng wanita yang bukan mahram selagi boncengannya 5 meter di belakang? Enggak apa-apa. Tapi kalau boncengnya berdekatan, badan antum bertemu dengan badan dia, ya haram. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah di surga ada waktu seperti adanya siang dan malam? Ya mudah-mudahan kita semua ke surga. Dan di sana kita nanti tahu ada siang apa ada malam apa tidak gitu. Ya. Wallahu a'lam. Detailnya Anda tidak terlalu tahu ada siang atau ada malam. Apakah berganti persiang, berganti siang, berganti malam apa tidak? Kalau nanti kita tahu, kita sampai tahu, sampaikan kepada antum. Yang penting itu bukan ada siang atau ada malam di surga, yang penting masuk surga. Masuk surga. Apa hukum sholat berjamaah berdua bersama imam dengan posisi makmum tepat di belakang imam? Laki-laki dengan laki-laki salah posisinya. Bukan di belakang imam. Itu posisi untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki di depan, di belakangnya adalah perempuan. Seperti kita mengimami sholat istri kita, maka seperti itu. Kita di depan, istri kita di belakang. Adapun laki sama laki-laki di samping kanan. Allahu'alam. Sehingga kalau terjadi sholat laki-laki bersama laki-laki, satu di depan, satu di belakang, itu kesalahan letak posisi makmum. Dan itu tidak membatalkan sholat, tapi salah dalam posisi makmum. Sama juga dengan sebelah kanan, tapi mundur sedikit ke belakang. Mundur seperempat meter. Itu juga salah posisi, tidak membatalkan sholat. Apakah Rasulullah pernah mencontohkan bahwa setiap pertemuan atau perkataan boleh diawali dengan Al-Fatihah? Karena di tempat saya mayoritas memulai dan menghadiri pertemuan dengan membaca Al-Fatihah. Siapa yang nyuruh baca Al-Fatihah setiap ada acara? Rasulullah banyak acaranya, memimpin rapat. Rasulullah SAW menghadiri pernikahan. Rasulullah SAW menghadiri aqiqah. Rasulullah SAW menghadiri undangan-undangan para sahabat. Tak pernah ada di dalam hadis bahwa Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya Al-Fatihah. Al-Fatihah semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak ada hadisnya. Sampai saat ini kita tidak mengamalkan karena kita tidak bertemu hadisnya. Kalau antum ada hadisnya, monggo kasih tahu kita yang mana hadisnya, di mana, surat apa, di ayat berapa, di hadis nomor berapa, di sahih apa. Kalau antum bawa hadisnya, ini hadisnya, hadisnya sahih, ya kita ikut. Jadi kita tidak ikut itu bukan karena ingin menyalah-nyalahkan, tapi kita tahu bahwa yang seperti ini tidak pernah ada hadisnya. Begitu kata para ulama ahli hadis. Apa maksud daripada Umar bin Khattab saat mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini? Bid'ah secara bahasa, hal yang baru secara bahasa. Karena sudah bertahun-tahun mereka tidak sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Padahal sebelumnya pernah. Sebelumnya ketika Rasul hidup pernah. Tapi setelah itu tidak pernah lagi dalam kurun waktu yang panjang. Akhirnya dibuat lagi oleh Umar radhiyallahu anhu. Bid'ahkah ini secara syariat? Tidak. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukannya. Yang bid'ah secara syariat, Nabi tidak pernah melakukan. Itu bid'ah secara syariat. Nabi pernah melakukan sholat Ramadan menjadi imam dan makmumnya sampai penuh masjid. Pernah. Namun kemudian beliau memilih mengurung diri di rumah, sholat sendirian di rumah. Ketika ditanya kenapa Nabi tidak keluar lagi, kata Nabi, saya takut nanti diwajibkan kepada kalian. Artinya apa? Rasulullah tidak keluar karena takut nanti hukumnya berubah menjadi wajib. Kalau menjadi wajib, berat kita melakukannya. Berat umat Islam melakukannya. Jangankan tarawih diwajibkan, sholat subuh, zuhur, asar diwajibkan, sudah berat orang melakukannya. Coba lihat mana. Jadi Nabi bukan tidak mau sholat, bukan mengatakan tidak boleh sholat tarawih berjamaah, Nabi mengatakan saya takut diwajibkan. Nah, ketika Umar menjadi khalifah, umat ingat akan sabda Rasulullah, takut diwajibkan. Dan ternyata kalau sekarang dilakukan, enggak akan mungkin berubah hukum jadi wajib. Karena Rasulullah sudah wafat. Hukum sudah mustaqir, hukum sudah tetap dan sabit, enggak mungkin berubah-ubah lagi. Kata Umar, saatnya kita sholat berjamaah. Kenapa? Karena hukum tidak lagi dikhawatirkan untuk berubah menjadi wajib. Kekhawatiran Nabi sudah sirna. Enggak mungkin lagi hukum berubah menjadi wajib. Nabi sudah meninggal. Lalu mereka sholat lagi berjamaah yang pernah dilakukan Nabi. Dan sholat berjamaah yang pernah dilakukan Nabi, bisakah dikatakan bid'ah secara syariat? Enggak bisa. Maka perkataan Umar, ni'matul bid'ati hadhihi, senikmat-nikmat bid'ah yang seperti bid'ah secara bahasa. Maksudnya baru, sudah lama kita enggak seperti ini. Khususnya bagi orang tidak bertemu dengan Nabi ketika Nabi mengamalkan itu. Bagi mereka tak pernah sholat tarawih berjamaah. Memang bertemu Nabi masuk Islam, namun tidak pernah bertemu dengan Nabi sholat berjamaah bersama Nabi sholat tarawih, karena pernah ada sebelumnya dan namun dia datang setelahnya. Apalagi para tabi'in yang tidak bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar seumur khalifahnya 3 tahun lebih sholat tarawihnya masing-masing, tidak berjamaah. Sehingga mereka tidak pernah merasakan sholat tarawih berjamaah. Baru bukan berarti bid'ah, bukan berarti Rasul tidak pernah kerjakan, tapi sudah lama tidak dikerjakan. Sehingga seolah-olah hal yang baru. Ini makhraj yang disampaikan oleh para ahli ilmu dan benar adanya. Sesuatu yang pernah diamalkan Nabi tidak boleh dikatakan bid'ah, kecuali bid'ah secara bahasa. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memudahkan kita untuk memahami agamanya yang mulia. Dan semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu menuntut ilmu, menimba ilmu, mencari ilmu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah, menjauhkan kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.